صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات جمعه سبو yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dengan memohon taufik dan bimbingan dari Allah Jalla Jalaluh dengan membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Amirul Mu'minin fil Hadis. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata pada bab yang ke 44 dari Kitabul Adhan pada halaman 181, beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, babu man kana fi hajati ahlihi fa'uqimati salat fa'kharaj. Babu man kana fi hajati ahlihi fa'uqimati salat fa'kharaj. Bab orang yang adalah dia pada pekerjaan ya, membantu kebutuhan keluarganya, kemudian dikumandangkan iqamah, lalu dia keluar. Ya. Dan siapa yang sedang membantu kebutuhan keluarganya, ya, mengerjakan pekerjaan keluarganya di rumah, lalu dikumandangkan iqamah untuk salat, lalu dia keluar. Ini bab ya, yang ke-44. Sebelumnya, bab yang ke-43, coba dilihat ya. Babu idza du'iya al-imam ila salati wa biyadihi ma ya'kul. Bab apabila imam sudah diberitahukan akan dikumandangkan salat iqamah ya, sementara di tangannya masih ada yang hendak dimakan, di sana apa? Lanjutkan makannya ya. Lanjutkan makannya, dia sedang berada di hadapan hidangan atau di tangannya ada yang masih belum selesai dimakannya, sementara muadzin sudah beritahukan akan dikumandangkan iqamah. Dalam bab yang ke-43 ini, tuntunan Nabi SAW sebagaimana hadis yang ada di bawahnya, yaitu dia lanjutkan makan dan ditunda salat ya. Ditunda salat. Hadisnya hadis Amr ibn Umayyah radhiyallahu an, ra'aitu Rasulullah sallam ya'kul dhira'an yuhtazzu minha fa du'iya ila shalah fa qama fa taraha as-sikin fa shalla wa lam yatawadda. Ya. Ini bukan yang seperti yang sampaikan, dia langsung berangkat, kemudian dia letakkan pisaunya, lalu dia langsung salat tanpa mengulangi wudu. Tanpa mengulangi wudu. Yang saya maksud bab yang ke-42, idza hadarat ta'am wa uqimas salah. Ya. Idza hadarat ta'am wa uqimas salah, apabila makanan sudah dihidangkan dan dikumandangkan iqamah, ini tuntunannya adalah melanjutkan atau menikmati makanan yang sudah terhidang dan ditunda salatnya. Berbeda dengan bab yang ke-44 dan 43 tadi ya. Ke-43 dan 44 justru Nabi SAW tinggalkan. Dalam bab yang sekarang ini Nabi SAW sedang bekerja ya. Dan pekerjaan membantu keluarga banyak di rumah. Ketika iqamah dikumandangkan, Nabi SAW tidak menunda. Ini balik berbaliknya pemahaman bab yang telah kita selesaikan, bahwa itu bila mana berkaitan dengan makanan yang sudah yang sedang terhidang, ya, yang sedang terhidang, maka dahulukan makannya, karena memang akan berpengaruh besar terhadap sholat. Ya. Ini menunjukkan seperti yang kita sampaikan ketika itu, bahwa sholat itu yang harus diprioritaskan adalah kehadiran hati, kekhusyukan. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Bila mana ada yang mengurangi atau menghilangkan kekhusyukan, maka perbuatan tersebut bila mana berkaitan dengan tuntutan badan, maka dahulukan seperti makan tadi. Sementara bekerja membantu keluarga atau istri di rumah, ya itu tidak, justru mungkin di, ketika berangkat sholat lega hatinya, ya, alhamdulillah sholat, pekerjaan tempat ditinggalkan, istirahat, ya. Jadi inilah maksud bab yang ke-44. Tidak semua yang menghalangi dari sholat itu harus didahulukan, ya, tidak semua yang menghalangi dari kekhusyukan itu di dahulukan. Bisa jadi kalau seandainya itu babnya, maka tidak akan mungkin kita sholat pada waktunya. Ditunda terus, kalau ada pekerjaan tunda. Ya, sebagaimana kebiasaan orang-orang yang memang tidak perhatian pada sholat. Ya. Dengan sebuah pekerjaan saja, ya, dia bisa menunda sholat sehingga orang sudah sholat, dia belum juga pergi. Ya. Kan dapat juga pahala jamaah. Paling kurang 2 rakaat kalau yang 4 rakaatnya. Ya, ini perhatian yang kurang terhadap ibadah sholat. Kembali kita ke bab ini. Jadi babnya orang yang sedang melakukan pekerjaan membantu keluarganya, kemudian dikumandangkan sholat, lalu dia keluar. Maksudnya keluar untuk menunaikan sholat dan meninggalkan pekerjaan. Meninggalkan pekerjaan. Kita baca hadisnya. Hadis nomor 676. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Amirul Mu'minin fil hadith, yaqul haddathana Adam qala haddathana Syu'bah qala haddathana Al-Hakam an Ibrahim an Al-Aswad qala sa'altu Aisyata radhiyallahu anha ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Ini pertanyaan yang di tanyakan oleh seorang tabi'in, Al-Aswad ibnu Yazid An-Nakhai, muridnya Aisyah dan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Ia bertanya kepada Aisyah, bagaimana, apa saja perbuatan Nabi di rumahnya. Ia bertanya kepada Aisyah, di rumah Nabi apa saja yang ia lakukan. Ini seringkali kalau ada wawancara ya, tertentu, ya, kepada orang tertentu, ya, bagaimana kehidupannya, pasti akan ditanya bagaimana dia di rumah. Ya. Bagaimana dia di rumah. Dan itu pula yang ditanyakan oleh Al-Aswad rahimahullahu ta'ala kepada Aisyah. Ma ya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna' fi baitihi. Apa yang ia perbuat di rumah? Tidur saja? Ya. Duduk saja? Tidak peduli dengan istrinya, istrinya masak, ininya, istrinya tukus, bertukus lumus, mengurus rumah, ya nonton saja. Kalau mau air, ya, minta, ya, sediakan air, buatkan teh, buatkan kopi, hidangkan makanan, ya, bersihkan kaki, ya, ambilkan baju, serikakan baju. Ya. Ini ada kepala keluarga yang seperti ini. Guru kita Syekh Abdul Razak pernah bercerita, ya, ketika dia membahas tentang keharmonisan keluarga, ada di antara, ini dia bercerita tentang orang Arab. Dia bekerja, sang suami, kemudian tiba di rumah, tasnya dicampakkan, ya, dia duduk selonjor di atas sofa, kemudian dia tinggal perintah. Ambil ini, ambil itu, buat ini, buat itu, dia tinggal duduk. Dan ini tentu bertolak belakang dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita, dan inilah seorang suami yang paling sempurna, seorang suami yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Kata Aisyah, qalat kana yakunu fi mihnati ahli. Pendek saja. Kana yakunu fi mihnati ahli. Dalam riwayat lain, kana yakunu fi, sebagaimana dijelaskan di sini, tafsirnya ta'ni khidmata ahlihi. Mihnah itu artinya khidmat. Adalah Nabi SAW seringkali melakukan pekerjaan-pekerjaan istrinya. Nanti akan ada riwayat yang kita sampaikan tentang rincian tentang apa saja yang dilakukan oleh Nabi dari pekerjaan istrinya. Kana yakunu fi mihnati ahli. Catat ini dan hafal para suami. Ya, ini pernyataan dari seorang istri yang salihah, yang bertakwa, Aisyah. Manusia yang paling dicintai oleh wanita yang paling dicintai oleh Nabi. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ia yang mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahli. Mihnah, mim ha nun ta mihnah. Artinya kata Al-Aswad, khidmat. Jadi dia berkhidmat kepada istrinya. Dalam sebagian kebudayaan, berkhidmat, dalam sebagian budaya kebiasaan masyarakat, berkhidmat kepada istri itu loyo, ya, lemah. Harusnya istri yang berkhidmat kepada suami. Ini justru Aisyah yang mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Ini kajian yang sangat disukai oleh ibu-ibu. Kajian yang sangat disukai oleh ibu-ibu. Alhamdulillah. Dia mengatakan, dengarkan itu dalam hatinya kepada suaminya. Kata Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahli. Ta'ni, Aisyah selesai perkataannya. Hanya beberapa kata saja, kana, kata simbol saja, kana yakunu fi mihnati ahli. Walaupun nanti dalam sebagian riwayat, dirincikan apa saja yang diperoleh oleh Nabi, ini akan kita bacakan. Ditafsirkan oleh perawi, ta'ni khidmata ahli. Yang dimaksud oleh Aisyah dari mihna adalah khidmat kepada istrinya. Kemudian, fa'idha hadaratis salat, ini yang berkenaan dengan bab kita. Maka apabila hadir salat, maksudnya iqamah dikumandangkan, kharaja ila salat. Dia langsung keluar untuk melakukan salat. Tidak menundanya. Sebagaimana yang tadi, kalau hidangan dihadirkan, sudah makanan sudah dihidangkan, dia langsung dia terlebih dahulu mendahulukan makan, baru dia pergi sholat. Dan jangan ini jadikan sebagai modus. Bila hendak tidak ingin sholat berjamaah, bilang sama istrinya, hidangkan makanan, akhirnya tidak sholat berjamaah. Dalilnya kok ada sunnah itu? Ya, selama-lamanya tidak sholat berjamaah. Ya, apalagi sholat zuhur dengan sholat maghrib, atau sholat isya. Jadi yang sekarang ini kalau dia selalu membantu mengerjakan pekerjaan di rumah, ketika sholat, waktu sholat tiba, maka dia langsung keluar. Kharaja ila shalah. Ini yang dimaksud oleh bab tadi. Bahwa keluar. Siapa yang keluar tadi? Itu Nabi SAW. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah. Kembali kita kepada khidmat ahlihi. Ya. Dalam riwayat lain, yang diantara yang dilakukan Nabi adalah wayahlifu syata. Ini Aisyah yang bercerita. Wayahlifu syatahu. Ini di luar Sahih Bukhari ya. Dan dia memerah susu dari kambing yang dia punya. Memerah susu biasanya perempuan. Kalau di rumah untuk orang-orang Arab, kebiasaan orang Arab itu yang biasa memerah susu untuk khidmat suaminya. Tetapi Nabi SAW justru sebaliknya. Kemudian wayakhdumu nafsah. Ini juga uraian rincian dari riwayat Aisyah tadi. Wayakhdumu nafsah. Dan dia mengurus dirinya sendiri. Kalau dia ingin baju, diambilnya sendiri. Kalau dia mau mandi, perlengkapan mandinya dia yang mengurusnya, mengerjakan sendiri. Kalau dia minum teh, kopi, dia buat sendiri. Ini contoh. Dia yang mengurus dirinya sendiri di rumahnya. Tidak memanggil-manggil. Wayakhdumu nafsah. Kata Aisyah. Kemudian, Ini riwayat Tirmizi tadi. Kemudian dalam riwayat yang lain, sebelumnya ada perkataan yafla thawbah. Yafla thawbah, yaitu yang melipat ya, bajunya, yang kemudian tadi merah susu, kemudian mengurus dirinya sendiri. Dan dalam riwayat lain, wa yakhitu thawbah. Mungkin yafla tadi maksudnya adalah yakhit, menjahit bajunya. Menjahit bajunya sendiri, robek misalnya, ya. Maka dia tidak suruh istrinya menjahitnya, tapi dia menjahit sendiri. Wa yakhsifu na'lah, dan dia memperbaiki sendalnya. Memperbaiki sendalnya. Wa yuraqqi' dalwah, dan dia menambal ember yang bocor, ditambal oleh beliau. Dalam riwayat yang lain, ini tambahan dari Anas. Wala ra'aituhu daraba biyadihi imra'atan wala khadiman. Kata Anas dalam riwayat yang lain, saya sama sekali tidak pernah melihat Nabi SAW memukul seorang perempuan pun dan memukul seorang pembantu pun. Padahal bisa jadi dibenarkan untuk memukul istri. Bagaimana yang di, bukan KDRT ya, memukul di sini maksudnya untuk memberikan, ya salah satu dari cara memberikan hukuman, itu pun pukulannya pukulan yang tidak membengkakkan, pukulan yang tidak memberikan bekas, apa bekasnya, biru, merah, bekas tamparan di wajah, di pipi, tonjokan, membengkak, berdarah, goyang giginya, telinganya kurang jelas pendengaran karena tamparan di bagian telinga. Itu bukan yang dimaksud dengan pukulan yang diperintah, yang dianjurkan oleh Al-Quran ketika seorang istri membangkang. Ya. Dan itu pun bukan satu-satunya dan bukan yang pertama. Karena Nabi Allah mengatakan fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Sebelumnya ada langkah-langkah yang lain. Jadi Nabi SAW justru tidak pernah dilihat oleh Anas memukul seorang perempuan pun dan memukul seorang pembantu pun. Bahkan dia sendiri yang mengatakan, Anas radhiyallahu an, selama 10 tahun saya berkhidmat kepada Nabi, menjadi pembantu Nabi, saya tidak melihat manusia yang paling lembut melebihinya. Bahkan tidak pernah saya mendengar kata-kata dari Nabi, kenapa engkau kerjakan ini? Ketika saya melakukan perbuatan yang seharusnya saya tidak lakukan. Tidak pernah Nabi mengatakan, lima fa'al tahadah. Kenapa engkau lakukan, Nas? Ini kan tidak baik. Tidak pernah Nabi mengatakan begitu kepada anak. Anak-anak kecil. Umur 10 tahun, mulai dia berkhidmat kepada Nabi, sampai Nabi meninggal dunia. Begitu juga sebaliknya, pekerjaan yang seharusnya saya kerjakan, tapi saya tidak perbuat. Tidak pernah Nabi mengatakan, kenapa kamu tidak kerjakan ini? Itu Anas. Orang lain sebenarnya. Bahkan Nabi seorang yang hijrah, sementara Anas orang Ansar. Anas bin Malik, anaknya Ummu Sulaim, Al-Ansariyah. Orang Ansar, orang Madinah. Tetapi luar biasa Nabi SAW menyayangi anak-anak, bahkan tidak pernah berbuat kasar, berkata kasar kepada siapapun juga. Ya benar, Nabi SAW punya tauladan yang luar biasa. Salah satu contohnya ini, ya makanya para ulama mengambil faedah dari hadis ini, yang pertama adalah tawadu'nya Nabi. Ya, tawadu'nya Nabi. Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh istrinya, dia yang melakukan. Seharusnya istrinya mencari pahala dengannya, tapi dia yang tanpa menunggu istrinya, dia melakukan. Pekerjaannya jenisnya tadi, mengurus dirinya sendiri, itulah kayaknya maksudnya, mengurus dirinya sendiri. Kalau dia membutuhkan sesuatu di rumah, dia tidak perintah, dia tidak menyuruh, dia tidak memanggil. Ya. Tapi dia justru melakukan sendiri. Kalau ingin minum susu, dia dia seperah susunya, dia, bahkan untuk di untuk istrinya juga. Ya. Kemudian mengurusi bajunya sendiri. Ya. Inilah kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dari hadis ini pelajarannya adalah terkait dengan bab kita. Ya, ketika dia sedang bekerja di rumah, mengurus pekerjaan istrinya sebenarnya, dan dikumandangkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menunda-nunda. Langsung dia pergi keluar. Dalam riwayat Aisyah yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana keluar dia untuk salat, dia mencium istrinya. Ini belum kita terapkan. Mencium istrinya dan tidak berwudu, langsung salat. Kenapa keharmonisan kita tidak, atau bisa saja hanya sebulan pertama, atau setahun-tahun pertama, dua tahun awalnya? Ya, karena ketika itu masih menggebu-gebu. Kalau sudah 40 tahun, 45 tahun, 45 tahun ke atas, sudah di atas 20 tahun, 15 tahun pernikahan, ya, atas 15 tahun pernikahan, hambar. Karena kita tidak menghidupkannya. Tidak ada kata-kata sayang, ya, hanya bentakan, hanya kata-kata kasar, hanya suara-suara kasar. Dan tidak ada yang terapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencium itu umurnya sudah berapa? Ya. Sudah di atas 50 tahun. Bukan faktor muda, faktor cinta menyayangi seorang istri. Ya. Kapan kita terapkan? Ini kan untuk Nabi, Ustaz, bukan untuk kita. Ya. Saatnya kita lakukan. Berangkat subuh, bangunkan istri, cium dia. Ya. Berangkat sholat. Begitu salah satu cara. Ya. Jadi ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga yang diambil dari faedah dari hadis tersebut adalah untuk melanggengkan keharmonisan keluarga, pasangan suami istri, adalah mengerjakan pekerjaan istri. Masuk tadi itu, menampakkan kasih sayang yang luar biasa, samping mengerjakan pekerjaannya, membantunya, mengurusi rumah, itu juga melakukan hal-hal yang Nabi SAW mencium istrinya ketika hendak keluar dari rumah, menuju sholat, menuju ibadah sholat. Mengerjakan pekerjaan istri, luar biasa. Istri itu di rumah tidak seperti budak. Bukan seperti pembantu. Walaupun dia, karena sebagian suami merasa mengambil dalil, kalaulah manusia itu boleh sujud kepada manusia yang lain, maka istri saya suruh sujud kepada suami. Maka dia menjadi raja di rumah. Seorang diktator. Masuk rumah, wajahnya sudah berbeda. Di luar rumah, wajahnya berbeda. Ya. Di luar rumah, semua orang disayangi. Ya. Digauli dengan kata-kata yang lembut. Ya. Tapi kalau dengan keluarga di rumah, semuanya seakan-akan orang lain. Ya. Sudah mulai wajah bengis, nampak wibawa, tidak ada senda gurau. Anak takut semuanya kalau ayah abinya tiba di rumah. Ini saya katakan, ini jadinya resikonya jadi ustaz. Atau apalagi kalau sudah buka konsultasi keluarga. Seringkali yang banyak yang ngeluh, ustaz, suami saya keras. Bukan hanya kata-katanya, tapi tangannya juga keras. Sebentar-sebentar tampar, pukul. Kata-katanya tidak kuat mendengarnya. Habis kebun binatang itu, setiap hari kita diterima. Mana kita yang belajar untuk mencontoh Nabi SAW. Di sisi yang lain, ya, yang berkenaan dengan ini, seorang istri pun ya, tahu bagaimana kebutuhan suami, apa yang diinginkan oleh suami. Perhatian kepada suami. Tahu apa yang dia akan memperoleh pahala, mendapatkan keridhaan suami. Jangan tiba di rumah, istrinya berhape ria, ya, sibuk dengan mesin, sebentar-bentar tersenyum, sebentar tertawa, suami datang itu. Ya. Tangannya begini terus. Memang dia tertawa, tersenyum, tapi kan bukan untuk suaminya. Untuk HP yang benda mati. Ya. Ini juga merusak hubungan pasangan suami istri. Ma'asyal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau berbicara tentang keluarga tentu panjang sekali, tapi kita mengambil faedah dari hadis Nabi SAW ini, bahwa di antara cara untuk menjaga keharmonisan keluarga adalah seorang suami membantu pekerjaan istri di rumah. Memang dia sudah capek-capek di luar mencari nafkah, tapi kan tidak ada salahnya dia membantu istrinya. Seharusnya pekerjaan yang bisa dilakukannya, kenapa masih nunggu istri? Membuat teh siapa yang tidak bisa? Memang saya bisa, Ustaz, tapi rasa lain lagi itu. Kalau buatan tangan istri saya itu tidak ada tandingannya. Itu lain lagi itu. Kalau kopi adukan istri saya itu tidak ada tandingannya. Itu lain lagi. Dan yang lainnya. Ma'asyal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah satu-satunya hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis tentang ungkapan Aisyah bahwa Nabi di rumah selalu melakukan pekerjaan sendiri, bahkan membantu pekerjaan istri. Dan contoh-contohnya sudah ada tadi, dan pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari hadis ini sudah. Di sini pun dalam syarah kitab yang kita pegang ini juga ada apa yang tadi saya isyaratkan. Di syarahnya halaman 181 mulai dari awal. Di antara faedah yang dapat diambil dari hadis di atas ialah sifat tawadhu. Dimana Nabi SAW membantu pekerjaan keluarganya di rumah, yaitu menolong keluarganya dalam pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, membersihkan rumah dan sebagainya. Pernah tidak kita menyapu ya? Menyapu rumah. Selain merupakan petunjuk Nabi, Hal ini juga menjadi faktor terpenting yang dapat mendatangkan rasa kasih sayang dan cinta antara seorang suami dengan istrinya. Karena jika istri misalnya merasa bahwa suaminya membantunya dalam berbagai pekerjaan rumah tangga bersamanya, maka ia pasti menjadi lebih sayang kepada suaminya. Dan pula terbalik, suaminya jadi pembantu di rumah, istrinya ongkang-ongkang kaki. Ini juga tidak benar. Jadi ketika nampak istri suaminya membantu, dia mulai, itu yang menumbuhkan rasa cinta dan dia juga bersemangat bekerja sama. Ya. Kenapa ini dicontohkan Nabi? Ini dia. Sebab tabiat laki-laki, dan bisa menjadi sebuah kebiasaan adat istiadat, sebab tabiat laki-laki biasanya tidak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Tabiat laki-laki. Ya. Apalagi kalau dengan modus hadis. Istri itu kalau boleh sujud, sujud. Ini kan tidak boleh. Ini saya jadi raja di rumah. Kemudian, selanjutnya faedah lainnya yaitu keperluan keluarga tidak dapat menggugurkan wajibnya mengikuti salat berjamaah. Itu tadi yang pertama. Itu yang kita arahkan dari bunyi bab. Tidak semua pekerjaan di rumah itu yang boleh menunda kita untuk berangkat ke salat berjamaah. Kecuali makan, itu saja. Kecuali makan yang kalau sudah terhidang, kita untuk menjaga kekhusyukan, kita dibolehkan untuk mendahulukan makan, berarti salat berjamaah ketika itu tidak terlalu diwajibkan. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjut, bab yang ke-45. Babu man salla bin nasi, wahuwa la yuridu illa an yu'allimahum salatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatah. Bab orang yang mengerjakan salat untuk orang banyak. Untuk dilihat oleh orang banyak. Dia melakukan salat tadi tidaklah semata-mata untuk salat, kecuali untuk mengajarkan mereka salatnya Nabi SAW dan sunnah Nabi dalam salat. Jadi dia salat, sebenarnya itu bukan waktu sholat yang dia lakukan. Memang sholat boleh ketika itu, tapi dia tidak ada sholat tertentu. Misalnya waktu duha, dia sudah sholat duha. Dan bukan sholat wudhu, karena dia dalam masjid. Dia sudah sholat duha, dan juga bukan sholat tahiyatul masjid, karena dia sudah dalam masjid, walaupun dia dalam keadaan wudhu. Dan bukan juga sholat sunat wudhu, karena dia dalam keadaan berwudhu. Bukan baru selesai wudhu. Tidak ada tuntutan, tidak ada syariat, bukan syariatnya, tidak ada sholat sunat yang ditujunya tertentu. Sementara sekarang dia sholat, dan sholatnya sholat syari, ya, yang didahulukan dengan takbir, selesai dengan salam, dan memang dia sholat sebenarnya, cuma tidak ada sholat tertentu yang dia tuju. Ini maksudnya. Tujuannya yang dia lakukan sholat tersebut untuknya adalah untuk mengajarkan orang tata cara sholat Nabi. Ini luar biasa. Dia sholat melebihi sholat-sholat yang lain sudah dilakukannya. Dia sekarang ingin sholat lagi, tetapi tujuan utamanya bagaimana orang tahu inilah sholat Nabi SAW. Inilah sholat Nabi SAW. Bukan sholat yang bukan sholatnya. Dia tidak berwudu, kemudian dia sholat. Ini kan banyak sekarang itu. Dia hanya melakukan gerakan dan bacaan saja, tapi dia tidak sholat. Walaupun dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, semua lengkap rukun-rukunnya, dia tidak sholat. Kenapa? Karena tidak ada syaratnya, karena dia tidak berwudu. Bisa jadi dia tidak menghadap kiblat. Bukan itu yang dimaksud. Dia sholat, dan sholatnya sholat syar'i sebenarnya, cuma tidak pada sholat tertentu. Seperti sholat tahiyatul masjid, sholat duha, yang lainnya tidak. Ini yang kita contohkan tadi dan ini yang dimaksud. Tujuan utamanya bagaimana orang tahu keadaan dan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh ini hukumnya? Boleh dan dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ada di bawah bab ini, satu-satunya juga, hadis 677. Kata Imam Bukhari, qala Amirul Mukminin fil hadis, Al Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa ibnu Ismail, qala haddatsana Wuhaib, qala haddatsana Ayyub an Abi Kilabata qala. Abu Kilabah salah seorang dari generasi tabi'in. Dia meninggal, ketika meninggalnya kata para ulama, Hajar dan yang lainnya, itu kedua tangan dan kedua kakinya buntung. Tidak punya apa-apa. Tapi dia seorang ulama besar, ulama hadis. Dan orang yang paling zuhud, paling yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hibban dalam kitabnya Ats-Tsiqat, dimasukkannya Ats-Tsiqat itu kumpulan perawi-perawi yang tsiqat. Dimasukkannya, walaupun Ibn Hibban dikenal dalam menilai orang itu thiqah itu tidak seperti yang lainnya. Dia lebih bermudah-mudah. Tapi bukan pada beliau ini. Dia masukkan beliau ini, Abu Kilabah, Abdullah ibn Zaid al-Jarmi namanya. Abdullah ibn Zaid al-Jarmi. Dimasukkan dalam kitabnya, kemudian dia bercerita tentang bagaimana meninggal dunia. Kalau Ibnu Hajar dalam biografi dia juga dalam kitab-kitabnya, dia hanya memberikan isyarat bahwa ketika beliau meninggal, dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Buntung kedua-duanya. Kaki buntung keduanya, tangan buntung keduanya. Tapi ternyata dia orang manusia yang mulia. Meninggal pada tahun 104 Hijriah. Ini yang bercerita kepada kita. Abu Kilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi rahimahullahu ta'ala. Qal, kata beliau, ja'ana Malik ibn al-Huwairith. Ini sahabat Nabi. Siapa? Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala an. Fi masjidina. Fi masjidina hadha. Ja'ana Malik ibn al-Huwairith fi masjidina hadha. Kata Abu Kilabah bercerita. Datang ke masjid ini, masjid kita ini, seorang sahabat Nabi, yaitu Malik ibn Huwairith. Bayangkan betapa mulia, betapa berkahnya masjid tersebut ketika didatangi oleh seorang sahabat, apalagi di ujung-ujung masa sahabat. Berkah. Purnama yang jatuh, bulan purnama yang jatuh. masuk sahabat ke sana dan sholat di sana. Kita ketika sholat di sini seorang syekh misalnya, atau seorang pejabat tinggi, terasa ada keistimewaan. Begitu juga di zaman itu. Ja'ana Malik bin Huwairits fi masjidina hadha. Datang menjumpai kami di masjid ini. Faqal, lalu dia berkata kepada kami, inni la usalli bikum. Sesungguhnya saya benar-benar sholat, maksudnya akan sholat, melakukan sholat dengan kalian. Ya, dengan kalian. Wa ma uridu sholata, walaupun saya tidak menginginkan sholat tertentu, tidak ada niatnya sholat tahiyatul masjid, tidak ada niatnya sholat yang lain. Ya. Usalli kaifa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Nanti sholat saya itu seperti saya yang saya lihat Nabi SAW sholat. Jadi dia hanya mempertontonkan sholat Nabi yang ia saksikan. Lihat, ini salah satu faedah yang diambil dari hadis ini bahwa adalah hirsus salaf, besarnya perhatian generasi salaf, ya, terutama para sahabat, dalam menyebarkan sunnah Nabi. Itu yang pertama faedah dari hadis, hirs ketamakan sahabat dalam menyebarkan sunnah. Yang kedua, ada sebagian sunnah itu cara menyebarkannya adalah menerapkan secara langsung, terutama salat. Jadi salat itu tidak mungkin dengan teori saja, tetapi juga dicontohkan, diperlihatkan caranya, prakteknya. Itu yang dilakukan oleh mereka. Begitu juga berwudu. Ini mulai dari sahabat, dari Utsman bin Affan dan yang lainnya. Itu ketika berwudu, dia mempertontonkan wudu dia tersebut, beliau ini, kepada yang lain. Kemudian setelah selesai, dia mengatakan, wudu yang kalian lihat tadi adalah wudu yang saya lihat Nabi SAW melakukannya. Sholat yang saya lakukan seperti yang sekarang ini, sholat yang saya lakukan ini adalah sholat yang saya lihat Nabi SAW melakukannya. Ini kedua, itu diantara sebagian ilmu itu, menyebarkannya dan mengajarkannya membutuhkan praktek, diantaranya wudu, kemudian juga sholat. Puasa enggak? Nah, cara mempraktekannya orang tidak tahu kita puasa dan puasanya. Jadi kata Malik bin Huwairits, saya sekarang sholat dengan kalian dan saya tidak menginginkan sholat tertentu. Yang saya inginkan bagaimana kalian melihat sholat Nabi. Karena generasi Abu Kilabah tidak melihat Nabi. Tabi'in tidak melihat Nabi. Orang yang tidak berjumpa dengan Nabi. Kalau yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman, sahabat. Di antaranya Malik bin Huwairits. Huwairits radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Kemudian faqultu li Abi Qilabah. Selesai ya cerita Abu Qilabah bahwa kedatangan Malik bin Huwairits ke masjid tersebut hanya untuk menyebarkan sunnah. Untuk mengajarkan sunnah Nabi dengan praktek. Kalau kajian mungkin tidak cukup 3 jam. Ya kan? Kajian sifat salat ini berbulan-bulan, baca kitab salat sifat salat Nabi ringkasan karangan Syekh Albani saja. Itu bisa 1 tahun. Ringkasan itu dari 3 jilid besar. Ringkasnya 1 jilid kecil. Nah, itu butuh kita berpuluhan kali pertemuan. Kalau prakteknya sebentar. Ya. Coba kalian lihat. Begini caranya. Mulai dia salat. Perhatikan. Jangan ada satupun yang tidak memperhatikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan saya teringat jadi. Jadi ketika Malik bin Huwairits ya, ingin sholat, dia sudah mengumpulkan semua dan dia sudah beritahukan, saya ini sholat, bukan sholat tahiyatul masjid, bukan sholat ini, bukan sholat ini, saya ingin sholat agar kalian melihat sholat saya, dan itulah sholat yang saya lihat dari Nabi SAW. Ini termasuk menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu. Kita sekarang tidak mungkin, kecuali dengan membacakan hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Dan bahkan praktek dari sunnah itu pun sendiri, berbeda. antara sebagian yang mengamalkan dengan yang tidak mengamalkan. Saya masih bertanya-tanya tentang praktek menggerakkan jari ketika tasyahud. Cara yang dilakukan Nabi itu bagaimana? Karena dari satu ulama, saya melihat sebagian dari mereka yang melakukannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi kan lebih dari satu, karena menggerakkan banyak artinya menggerak-gerakkan. Kalau sudah lebih dari tiga, sudah banyak. Ada gerakannya naik turun, ada gerakannya kiri kanan. Ya. Ini semuanya menunjukkan bahwa pengamalan itu memang yang paling benar adalah yang telah dipraktikkan oleh sahabat Nabi SAW. Kalau yang tidak ada prakteknya, itu disesuaikan dengan pemahaman para generasi salaf. Dan mereka tidak akan mungkin membuat hal yang baru. Ya. Ada tabi'in dan yang lainnya. Kembali kita kepada hadis. Ya. Fakultu li Abi Qilabah. Maka saya bertanya kepada Abu Qilabah. Yang bertanya kepada Abu Qilabah tentu muridnya. Dan muridnya Abu Qilabah di sini siapa? Ayyub. Lihat, Ayyub an Abi Qilabah. Ayyub bin Abi Tamimah Sikhtiyani. Ini muridnya Abu Qilabah Al-Jarmi rahimahullahu taala. Saya bertanya kepada Abu Qilabah, "Kaifa kana yusalli?" Karena tadi kan cerita dari Abu Qilabah. Dan ini juga, ini faedah yang kedua ya. Menunjukkan betapa tamaknya para salaf dahulu terhadap ilmu. Abu Qilabah kan sematas bercerita datang Malik bin Huairis ke masjid kami ini. Kemudian dia mengatakan saya akan melakukan sholat. Dan sholat saya ini bukan sholat tertentu. Tetapi hanya sekedar untuk memperlihatkan kepada kalian sholat Nabi SAW. Abu Qilabah tidak bercerita bagaimana sholatnya. Mungkin beberapa lama setelah itu bertanyalah Ayyub ini kepadanya, kaifa kana yusalli? Bagaimana sholat yang kamu lihat beliau melakukannya? Jadi penasaran ya. Dia melihat orang yang melihat Nabi sholat. Dia melihat sholat orang yang langsung menerapkan sholat yang ia lihat, yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Maka muridnya Abu Qilabah penasaran, bagaimana dia sholat? Qal, kata Abu Qilabah, di sini ada ringkasan dari hadis, karena dia tidak menceritakan semua. Dia menceritakan salah satu bahagian dari sholat yang dia lihat dilakukan oleh Malik bin Huairis. Sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu bahwa ya, para sahabat itu bercerita tentang apa yang ia lihat. Bisa jadi yang ia lihat tidak seperti yang dilihat oleh sahabat yang lain. Bisa jadi yang ia lihat tidak seperti yang dilihat oleh sahabat yang lain. Dari perbuatan Nabi. Karena Nabi SAW mengamalkan agama sesuai dengan tuntunan dari Allah SWT. Bisa jadi praktek satu kali dengan yang lain berbeda. Untuk memudahkan yang lain. Makanya di antara mereka ada yang melihat Nabi sedang berpuasa, sedang tidak berpuasa di puasa sunat, melihat Nabi sedang tidur di malam hari, terkadang melihat sedang sholat, untuk mengajarkan tuntunan yang sebenarnya, bukan ibadah terus. Nah, ketika Malik bin Huairis ini melihat, ada salah satu yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang diambil oleh Abu Qilabah di situ, dan diceritakan kepada muridnya yang bertanya tadi. Walaupun tidak, dalam riwayat ini tidak disebutkan dari awal sampai akhir, tetapi yang satu ini yang dilihat, yang diambil oleh Abu Qilabah, yang mungkin dia tidak mendapatkan dari sumber yang lain. Apa itu? Qal, kata Abu Qilabah, mithla syaykhina hadha. Mithla syaykhina hadha. Qal, Abu Qilabah juga tidak menyampaikan, tetapi seperti sholat bapak tua itu. Kebetulan bapak itu sedang sholat. Dan yang sedang sholat itu namanya adalah Amr ibn Salamah. Dari generasi tabi'in juga, ulama besar. Dia sholat seperti bapak tua yang sekarang sholat. Kebetulan yang dia inginkan, satu dari perbuatan bapak itu yang ia ingin tekankan kepada muridnya tadi yang bertanya. Apa? Qal wa kana syaykhan, adalah orang tua tadi, yajlis idha rafa'a ra'sahu minas sujud. Bapak itu ketika sholat, duduk dulu ketika dia bangkit dari sujud yang kedua. Qabla an yanhadha fi raka'atil ula, sebelum dia bangkit setelah selesai rakaat yang pertama. Selesai rakaat yang pertama dalam solat itu dengan apa? Satu rakaat pertama selesai dengan apa? Sujud yang kedua tadi. Ya. Berdiri, rukuk, bangkit dari rukuk, sujud yang pertama, duduk antara sujud, sujud yang kedua, selesai rakaat yang pertama. Selesai sujud yang kedua untuk bangkit ke rakaat. Sujud yang kedua di rakaat yang pertama untuk bangkit ke rakaat yang kedua, dia ternyata duduk. Kan kana syaikhan yajlis. Dia sedang duduk apabila sudah mengangkat kepalanya dari sujud sebelum dia bangkit pada rakaat pertama. Maksudnya bangkit dari rakaat yang pertama yang selesai untuk ke rakaat yang kedua, berdiri lagi, dia duduk dulu. Ini maksudnya duduk apa? Jalsatul istiraha. Jalsat al-istiraha. Faedah yang pertama tadi adalah semangat para sahabat untuk menyebarkan sunnah. Yang kedua tadi apa? Sunnah itu terkadang menyebarkannya dengan cara praktek. Yang ketiga itu yang berkenaan dengan bab kita. Apa? Terkadang orang itu sholat, dan sholatnya itu bukan sholat tertentu yang ada dalam syariat. Seperti sholat tahiyatul masjid, duha, sholat wudu, dan sholat yang lain-lainnya, tidak. Ya, sholatnya sholat mutlak begitu saja, dan memang sholat benaran. Tujuannya adalah untuk mengajarkan orang sholat Nabi SAW dan sunnah Nabi dalam sholat. Itu faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, itu tadi, ya, tentang duduk istiraha, duduk istirahat. Antara selesainya rakaat pertama dengan rakaat yang kedua untuk bangkit ke rakaat yang kedua, antara selesainya rakaat ketiga untuk bangkit ke rakaat yang keempat. Apakah duduk ini uraian dari bab ini? Apakah duduk istirahat ini sunnah atau sekedar mubah dan kebutuhan saja? Ini khilaf para ulama. Di sini, di syarah kitab ini diuraikan oleh penulis pada halaman 186. Dimulai dari awal alinea akhir dari halaman 185. Namun permasalahannya bagaimana hukum duduk istirahat itu sunnah secara mutlak atau tidak sunnah secara mutlak, atau perkaranya perlu diperinci. Ini ada tiga pendapat. Dia sunnah, ya, atau dia tidak sunnah. Hanya pekerjaan yang mubah saja, atau harus dirincikan. Inilah tiga pendapat para ulama, dan di sini diuraikan oleh beliau. Jawaban dalam masa ini para ulama mengemukakan beberapa pendapat. Satu, pendapat pertama mengatakan hukumnya sunnah secara mutlak, yang melakukannya berpahala dalam sholat. Karena Malik ibn al-Huwairith, berdasarkan hadis Malik ibn al-Huwairith, pada datang menemui Nabi SAW beberapa waktu menjelang ajal beliau. Jadi Malik melihat sifat yang dia dapatkan tadi dengan adanya duduk tadi, itu sebelum Nabi meninggal dunia beberapa waktu. Ini menunjukkan bahwa itu akhir dari keadaan Nabi dalam sholatnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya tidak sunnah secara mutlak. Ya, bukan sunnah, hanya kebutuhan. Tetapi dikerjakan pada saat diperlukan. Kalau sudah terlalu letih, atau kaki sakit kalau tidak duduk dulu, untuk langsung bangkit dari sujud itu sangat sulit, maka dia harus ambil ancang-ancang dengan duduk. Ini yang pendapat yang kedua. Ketika dilakukan seperti itu, maka dia tidak apa-apa, karena dia membutuhkan. Ya, dia membutuhkan. Apalagi cerita Malik bin Al-Harith itu ketika berjumpa dengan Nabi di ujung-ujung usianya, berarti ketika itu Nabi sudah terlalu tua, dan Nabi sakit-sakitan pula. Ini jawaban dari pendapat yang kedua. Sementara pendapat yang ketiga menyebutkan hukumnya disunnahkan tatkala diperlukan. Jadi sunnahnya bukan mutlak. Kalau yang tadi yang pertama, ya, pokoknya sehat, butuh atau tidak butuh, setiap ketika dia selesai dari rakaat pertama untuk bangkit ke rakaat yang kedua, dia duduk istirahat terlebih dahulu. Walaupun tidak membutuhkan. Ya, dia sehat sehatnya. Kalau dari sujud itu, kalau langsung berdiri pun meloncat bisa dia. Bukan hanya sekedar membantu dengan tangan, dengan apa. Untuk langsung dari sujud itu, langsung berdiri tegak bisa dia. Tapi dia sujud, duduk dulu. Karena sunnah. Itu yang mutlak. Kalau yang ketiga ini tidak. Ini yang dirincikan. Kalau ternyata karena dia sudah tidak bisa lagi langsung berdiri. Ya, dan dia memang membutuhkan dan dia memang memerlukannya. Ketika dia lakukan, dia sunnah melakukannya. Kalau pendapat yang kedua, dia membutuhkan dan mubah. Hanya sebatas keperluan saja. Dan kalau dia lakukan untuk pendapat yang kedua, dia tidak memperoleh pahala. Untuk pendapat yang ketiga, ketika dia lakukan karena dia membutuhkan, dia memperoleh pahala karena sunnah. Jadi, itulah menguraikan perbuatan Nabi yang dilihat oleh Malik bin Huwairis dan yang lainnya. Yaitu Nabi memang melakukannya, tapi Nabi melakukannya karena kebutuhan. Bagi pendapat yang pertama, itu tidak sunnah. Bagi pendapat yang kedua, untuk pendapat yang pertama, sunnah. Karena Nabi SAW mengerjakan dalam sholatnya. Untuk pendapat yang kedua, itu tidak sunnah. Karena Nabi SAW membutuhkan keperluan Nabi. Nah, dia sudah tua, kena sakit-sakitan pula. Maka dia melakukannya. Pendapat yang ketiga, tidak. Memang Nabi membutuhkan. Nabi memerlukan jalsa istirahat itu. Dan apa yang diperbuat oleh Nabi itu sunnah dalam salat. Tetapi dengan ketentuan kalau membutuhkan. Inilah tiga pendapat yang diuraikan oleh penulis di sini. Dan yang terkait dengan adapun yang rajihnya, Allahu Ta'ala alam, kita perlu dirosah, untuk perlu dirinci kembali. Tapi prakteknya sekarang ini kita lebih menerapkan jalsa istirahat ini. Yang perlu kita ketahui, bila mana orang tidak ada jalsa istirahat, maka ini perkara yang luas, perkara yang biasa. Jangan sampai pula ini tidak sunnah, ini tidak pantas sholat di masjid ini. Ketika dilihat dia tidak duduk istirahat, nah, perkaranya perkara yang masalah yang sederhana sekali. Kemudian yang perlu kita tambahkan, duduk istirahat itu adalah duduk yang benar-benar duduk. Bukan disentuhkan pantat kita ke apa, ke kaki kemudian langsung naik. Dah. Ya, dalam hadisnya khas, yajlisu yastaqirru, ada kata lafaz istiqrar, dapat istiwa, yaitu benar-benar duduk. Orang istirahat kan butuh lama. Perlu ini persiapan, karena dia mungkin salat itu duduk dia. Saya lihat prakteknya di sholat tarawih di Masjid Haram. Baru-baru ini dikirimkan video ya oleh kawan. Ketika sholat tarawih, lama rasanya. Karena imamnya imam yang lama. Bangkit imamnya berdiri, sementara ada beberapa orang di belakangnya duduk istirahat. Agak beberapa lama dia duduk. Mungkin ada 1 menit. Kemudian setelah itu baru bangkit. Nampaknya dari usianya saja, tampilannya sudah terlalu tua. Nah, ini yang istirahat. Ini istirahat. Nah, ini, kalaupun kita lakukan itu, maka kesan istirahatnya harus ada. Jangan sebentar langsung tegak. Sebentar langsung, ini istirahat namanya. Itu hanya sekedar apa, prioritas, skala prioritas, formalitas saja. Apa, duduk sebentar, kemudian tegak lagi. Dan namanya menambah pekerjaan kita. Tapi ketika kita duduk agak sebentar, baru kita naik, nah ini yang namanya jalsat istirahat. Namanya jalsat istirahat. Duduk sebentar untuk istirahat. Nah, ini yang perlu kita ketahui dalam masalah, dalam pembahasan duduk istirahat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sudah kita ambil beberapa faedah dari hadis dan juga dari bab. Jadi boleh. Yang terpenting yang kita ambil adalah boleh kita melakukan sholat walaupun tidak untuk sholat tertentu, asal di waktu yang tidak terlarang. asal tidak di waktu. Jangan pula setelah asar lakukan itu. Ada kajian setelah asar, pembahasannya sifat salat Nabi. Lalu kita sampaikan, sekarang kita contohkan, dan inginnya dia salat benaran, kita contohkan kepada jamaah semua tentang salat Nabi, dan itu waktu asar, ini tidak dibenarkan. Ini waktu terlarang. Begitu juga setelah salat subuh sekarang, seperti sekarang ini. Sekarang sudah masuk waktu yang dimulaikan ya. Beberapa waktu sebelum ini, kita coba untuk melakukan salat, mempraktekkan salat yang kita pelajari di hadis Nabi, ini tidak benar. Kenapa? Karena kita lakukan di waktu yang dilarang salat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, adapun bab yang setelahnya ini bab yang luar biasa. Bab ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bil imamah. Bab orang yang memiliki ilmu dan keutamaan lebih berhak untuk menjadi imam. Ini kalau seandainya dalam urusan bacaan sama, itu harus kita kembalikan ke sana. Dalam urusan bacaan sama, dalam mengelana sunnah yang sama, tapi di situ diperhatikan keutamaan dalam segi kelebihan ilmu dan keutamaan. Dalam hal ini, standarnya hadis yang akan kita ceritakan adalah hadis ketika Nabi sebelum meninggal dunia. Ketika Nabi memerintahkan Abu Bakar sebagai imam, padahal di saat yang setelah Nabi perintahkan itu, istri-istri Nabi, Aisyah dan Hafsah, meminta Nabi memilih Umar. Alasannya nanti akan kita pelajari. Tapi ini yang berkenaan dengan bab dan yang akan kita pelajari tentang keadaan Nabi sebelum meninggal dunia. Dan ini luar biasa, 1, 2, 3, 4, ada 4 hadis di bawahnya dan panjang-panjang. Dan nanti hampir semuanya cerita tentang akhir-akhir dari usia Nabi SAW, bagaimana keadaannya di hari dia meninggal. Dia meninggal hari Senin ya. Meninggal hari Senin, di saat subuh hari Senin itu, dia sempat ketika Abu Bakar imam kaum muslimin, dia sempat membuka tirai jendela rumahnya menuju masjid. Dan itu di bagian depan, karena kita tahu bahwa ini masjid, kemudian pintu rumah Nabi kan sebelah kiri. Rumah Nabi sebelah kiri, rumah Aisyah. Sekarang kuburan Nabi itu, kalau dibuka pun orang yang sholat di belakang, yang sak-saknya melihat wajah Nabi SAW. Dibuka Nabi wajah, melihat para sahabat sholat dengan sama'ah, dengan khusyuk, dengan tenang. Beliau benar-benar bergembira dan kata para sahabat, seakan-akan kami melihatnya bagaikan waraqatul mushaf. Bagaikan lembaran kertas putihnya. Maksudnya karena gembira, cahaya. Berseri-serinya wajah Nabi SAW. Dan kami benar-benar terbang gembira ketika itu, kata para sahabat. Ini cerita, dan setelah itu kami tidak melihat Nabi lagi. Setelah itu beliau meninggal dunia. Dia hanya memperlihatkan wajahnya dengan bentuknya seperti tadi, kemudian ditutupnya tirainya lagi, kemudian setelah itu kami tidak melihat lagi. Meninggal dunia hari itu. Ini cerita dalam hadis-hadis yang akan kita pelajari. Hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ, dan kita buka sesi tanya-jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum menjual tasbih? Hukum menjual tasbih. Allah Ta'ala alam. Ya, Allah Ta'ala alam. Karena ya, kalau kita memiliki rasa khawatir bahwa orang tidak berpahala dengan menggunakannya, kalau mereka membeli, mereka dapat pahala ya, dengan menggunakannya. Walaupun dengan tasbihnya mereka berpahala, tapi dengan menggunakannya tidak berpahala. Dan bisa jadi ada orang yang berkeyakinan tanpa itu tidak ada zikir, ini berdosa ya. Walaupun permasalahannya berselisih pendapat para ulama. Sisi pendapat para ulama tentang masalah ini ya. Karena ada orang yang menggunakan karena kebutuhan, orang yang payah kalau dalam hitung-menghitung. Kalau dia tidak memegang sesuatu yang sudah pasti bilangannya, dia tidak bisa. Kita saja yang ingatan kita sudah masih kuat, menghitung zikir dengan tangan ini bisa jadi ya, kadangkala kita ngawur. Ya. Sudah berapa ya? Apalagi dengan cara subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi 10 yang pertama atau 10 yang kedua? Ya. 10 yang pertama ke 10 yang kedua. Itu yang kita kuat sajalah. Makanya kalau mempergunakan itu untuk menetapkan jumlah zikir atau wirid yang ditetapkan jumlahnya, ya, bukan meyakini itu sebagai sarana yang menambah pahala, tidak ada masalah. Tidak ada masalah bagi orang-orang yang memang membutuhkan. Dia sudah berjumlah 100, atau sudah berjumlah 33, sudah berjumlah 99, antara pembatas-pembatasnya. Dia tinggal baca subhanallah, subhanallah. Sampai batas itu dia sudah yakin padahal 33. Kemudian mulainya alhamdulillah, sampai batas yang kedua yakin dia 33. Ya. Kalau hanya untuk itu, wallahu ta'ala alam, mungkin ini kontroversi, tapi saya pernah dapat demikian. Ya. Maka itu pun tidak akan serta-merta kita boleh menjualnya. Ya. Maka kalau memang ingin merasa lebih selamat, tidak usah dijual. Tidak usah dijual. Karena pandangan sebagai kaum muslimin sekarang ini itu sebuah paket berzikir. Orangnya masih segar, masih sehat. Padahal yang seharusnya dilakukan dalam berzikir adalah menggunakan sarana yang kita bawa mati. Nabi SAW menghitung zikir itu dengan tangannya, dengan jari-jarinya. Jari ini bisa dengan ruas-ruas jari, bisa dengan jari itu sendiri. Ya, dengan jari itu. Dan dia juga menggunakan tangan kanan. Bukan berarti yang kiri tidak dibenarkan. Ya. Dia menggunakan tangan kanan. Ya. Adapun yang kita gunakan sarana yang lain itu tidak dibawa mati. Padahal Nabi SAW menjelaskan tentang organ tubuh kita ini semuanya nanti akan bersaksi dan berbicara. Tidakkah kita mau jari-jari ini akan bersaksi bahwa dengan saya ya Allah dia menghitung zikir mengagungkanmu, membesarkanmu, bertasbih kepadamu, memujimu, membesarkanmu dengan menghitung jumlahnya dengan saya. Dia akan berbicara, dia akan bersaksi. Sementara sarana tadi kan mati, ditinggalkan dan hancur. Kita bawa. Ini yang seharusnya kita perhatikan bagaimana semua organ tubuh kita bersaksi dengan kebaikan. Mata bersaksi, telinga bersaksi, kulit bersaksi, kaki bersaksi, sampai jari jemari kita ini bersaksi. Bahwa dengannya kita berzikir dan seterusnya. Adapun benda tersebut tidak dibawa mati. Tidak dibawa mati. Bisa jadi sarana untuk sebuah penyimpangan. Tasbih-tasbih yang tinggalkan oleh orang-orang soleh. Tasbih yang keramat. Bisa mengalahkan syaitan. Mengalahkan kekuatan-kekuatan jahat. Sudah menyimpang jauh. Jadi wallahu ta'ala, saya menasihati. Kalau kita memang punya benda tersebut untuk dijual, pilih orang yang membeli. Kalau memang ingin punya, beli. Kalau tidak, selamatkan diri. Datang orang yang sudah tua, kemudian dia, ini berapa harganya? Tanyakan dulu, Bapak, Ibu menghitung, apa bisa tidak? Ya itulah. Sholat saya saja banyak yang ragu-ragu. Jual, jangan jual. Ini saya serahkan, ini gunakan untuk membantu. Kalau memang ada hal itu pada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah seorang wanita sholat subuh di rumah lalu berangkat ke masjid untuk mendengar kajian, apakah boleh mengerjakan sholat suruk? Sholat duha saja. Ya. Kenapa kita mengejar sesuatu yang tidak kita miliki sarananya? Ya. Kita tidak punya sarananya, tapi kita menginginkan hasilnya. Ya. Karena lafaz hadis suruk, walaupun di sebagian yang mengatakan ini lemah, bahwa orang bila menasat subuh di rumah di masjid, kemudian tinggal di masjid tersebut sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari dia salat dua rakaat, maka itulah salat suruk, yang artinya dia mendapatkan pahala seperti umrah tamah sempurna. Ya, kalau kita salat di rumah berarti ya, sudah tidak sesuai dengan kriteria hadis tersebut, dan kita tidak akan kehilangan pahala. Tidak akan hadirnya di majlis taklim pahala. Kalau kita tidak bisa mencapai pahala itu, kita dapat pahala yang lain. Ya, salat duha itu pahalanya juga luar biasa. Dan salat yang benar-benar didukung oleh riwayat yang kuat. Ya. Maka kalau tidak, ini kecerdasan seorang muslim. Kalau dia tidak bisa ambil pahala itu, dia dapat terbuka di hadapannya pahala yang banyak, yang lain. Ya. Kalau orang salat suruhnya 2 rakaat, dia salat duhanya 8 rakaat. Ya. Itu kan 2 rakaat. Sementara salat duha paling banyak 8 rakaat. Dia salat 8 rakaat. Mana yang lebih banyak pahalanya? Nah, tentu ini yang harus dia perhatikan. Jangan memaksa-maksa mendapatkan apa yang kita inginkan walau tidak punya sarana. 2, apakah bagi wanita setelah salat subuh di rumah boleh melakukan salat suruk? Sama pertanyaannya ya. Ya, salat duha saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya kalau kita datang di suatu tempat atau rumah yang di sana acara ada makan-makannya tapi kita tidak diundang? Apakah makanan yang kita makan tersebut halal atau kali-kali berdosa? Kali kita berdosa. Tanyakan kepada penghuni rumah. Kepada yang ini makanan halal atau tidak, saya tidak diundang. Kata yang punya rumah, saya tidak halalkan kamu makan. Pulang. Jangan tanyakan ke Ustaz. Saya tidak halalkan kamu makan. Ini tidak akan mungkin juga ya. Ya, luar biasa yang tuan rumahnya itu. Kalau sampai mengatakan demikian. Ya sudah, makan aja lah. Anda, kita kata orang, kalaupun kita tidak diundang, dia datang, dia suka. Kalau dia buat azubah, kalau orang Arab itu hidangan, semakin banyak orang datang dia semakin suka. Katanya kita tidak perlu minta izin lagi. Ya. Atau orang seseorang yang diundang kemudian bawa yang lain. Dia tahu yang mengundang ini kalau dia bawa orang lain pun dia tidak ada masalah. Tidak perlu kita minta izin. Tapi kalau tidak tahu itu kita minta izin. Pak, saya kebetulan bertemu dengan teman. Ya. Dan dia, pokoknya dia sulit untuk saya katakan saya diundang makan. Ya, saya pergi, dia ikuti saya. Ya, terpaksa saya bawa. Ya. Bagaimana? Tapi jangan diumumkan pula. Bisikan ke dia. Bisikan ke dia. Ini cara agar kita selamat dari hal-hal yang tidak. Karena memang orang yang datang undangan makan dan tidak diundang, namanya mutatafil. Mutatafil. Anak-anak yang biasa seperti itu. Ini termasuk bab akhlak. Bab adab maksudnya. Bab adab. Bukan perkara yang membuat kita juga bermusuh-musuhan. Bab adab. Ya, tapi solusinya seperti tadi. Ya. Orang tersebut yang kalau merasa saya tidak diundang. Ya, tapi dia kebetulan datang. Dan ada orang yang diundang mengajaknya. Dia langsung tanyakan. Saya ini tidak diundang, Pak. Masuk makan, makan aja lah. Kata yang punya rumah. Tapi kalau seperti tadi, saya tidak halalkan, ya pulang. Cuma jangan diumumkan, nyampaikan, bisikan ke dia. Wallahu ta'ala alam. Ya. Meniru siapa? Wallahu alam, saya tidak tahu ya. Duduk dengan bertopang kaki, tangan kiri, yang kiri saja. Yang kanan tidak apa-apa. Kiri saja, ini mencontoh duduknya orang Yahudi. La adri. Ya, la adri. Silakan. Ikuti imam. hanya memberikan waktu orang yang duduk di belakang imam salat Masjid Haram. Ya. Bisa jadi itu menentang bertentangan, tapi yang kita inginkan tadi duduknya memang ada kesan istirahatnya, walaupun tidak akan sampai satu menit. Saya hanya melihat contoh, ya, mencontoh, karena dalam bacaan tarawih itu kan panjang, ya, tarawih kan panjang, bukan seperti bacaan sholat biasa. Jadi kalaupun satu menit terasa tidak apa-apa, karena sholat duduk pun dia tidak bangkit, tidak apa-apa. Yang sholat yang saya lihat itu duduk pun dia tetap duduk dan tidak berdiri bersama imam, tidak apa-apa, karena dalam sholat sunat itu kan boleh duduk. Tetapi yang ini contoh yang saya sampaikan, tapi dalam pembahasan istirahat itu ada kesan kita istirahat. Jangan hanya sebentar, ya, hanya nempel saja kemudian kita langsung berdiri, tidak ada. Seperti yang kita praktekkan lah, yang kita lihat bagaimana orang praktekkan duduknya, agak semuanya sudah tidak ada yang bergerak, ya, organ tubuh kita tenang semuanya, baru kita berdiri. Itu yang istiqrar. Ya, Allahu Akbar. Ketika bangkit dari sujud sajadah, apakah diterapkan juga jalsatu istirahah? Sebelum saya jawab ini, ada permasalahan tentang duduk istirahat ini. Takdirnya kapan? Apa takdir untuk bangkit ke atas? Untuk berdiri? Takdirnya apakah sebelum duduk istirahatnya atau setelah duduk istirahatnya? Sebelum. Ada pendapat yang berbeda? Sebelum atau sudah? Sudah, jadi berbeda pendapat ulama. Ya. Tidak ada penetapan. Ya. Tidak ada penetapan. Takbir untuk bangkit ke atas berdiri, ya, untuk rakaat kedua. Apakah sebelum duduk istirahat atau setelah duduk istirahat? Kapanpun. Ya. Karena duduk istirahat ini sebenarnya hanya tambahan. Kalaupun kita takbir sebelum duduk istirahat, kita sudah termasuk takbir untuk naik ke atas. Allahu Akbar. Berhenti kita duduk sebentar, kemudian kita lanjut tanpa takbir lagi. Karena tidak mungkin takbir lagi, karena satu kali takbir perpindahan. Kita bangkit lagi berdiri dari duduk istirahat tersebut tanpa mengulangi takbir. Kalau kita setelah duduk istirahat juga ada masalah, karena masih dalam proses perpindahan. Yang tidak boleh adalah kalau sudah berdiri baru takbir. Tidak boleh. Karena takbir itu kan takbir berpindah, bukan takbir sudah sampai ke rukun yang baru. Takbir berpindah. Ketika kita sebelum duduk istirahat kita takbir, selesai, kemudian setelah duduk istirahat kita bangkit, tidak takbir lagi, sudah termasuk itu. Setelah duduk istirahat kita juga takbir, juga masih proses perpindahan. Dari sujud, rakaat terakhir, rukun terakhir dari rakaat pertama, ke berdiri, rukun awal dari rakaat kedua, kita sudah takbir. Baik sebelum jalsatul istirahat atau setelah jalsatul istirahat. Tidak ada masalah. Kapanpun kita praktekkan, karena memang kedua-duanya dalam proses perpindahan. Yang tidak dibenarkan kalau sudah berdiri, Allahu Akbar. Tidak boleh, kita sudah sampai ke rukun yang baru. Yang tadi, apakah sujud sajadah membutuhkan jalsatul istirahah? Wallahu a'lam, saya rasa tidak ada. Karena praktek Malik bin Al-Huwairits itu duduk dan selesai sujud rakaat pertama. Ya, selesai sujud rakaat pertama, rakaat ketiga untuk bangkit ke rakaat berikutnya. Adapun sajadah bukan rakaat, dia hanya sujud sebentar saja. Maka ya, mungkin tidak bisa kita dalilkan dengan jalsatul istirahah. Walaupun melakukannya mungkin tidak ada masalah. Apalagi kalau orang yang ya yang orang merasa dari berdiri langsung sujud untuk berdiri lagi berat. Yang dia butuh, ini pendapat yang lainnya tadi. Yang dia butuh untuk duduk lagi, maka silakan duduk. Tetapi apakah dinamakan jalsatul istirahah yang ada hadisnya? Tidak. Berarti duduk dia sebelum bangkit dari sujud tilawah itu, mubah. Karena dia membutuhkan. Utamanya langsung bangkit. Kalau kita ingin beribadah, duduknya tidak ibadah. Duduknya bukan menambah pahala. Sujudnya saja yang menambah pahala, karena sujud tilawah. Duduknya untuk bangkit berdiri itu tidak ibadah, karena memang tidak ada dalilnya. Yang kedua yang harus kita ketahui, bila mana kita memang membutuhkan. Seperti yang saya contohkan tadi, dari berdiri langsung sujud. Untuk berdiri lagi bagi sebagian orang, apalagi yang gemuk-gemuk, mungkin langsung dia butuh untuk duduk sebentar. Nah, duduknya ini berpahala atau tidak? Tidak, kena dia mubah. Mungkin itu. Ini keliru. Bila mana imam menerapkan sujud jalsatul istiraha, dan sementara makmum tidak. Makanya jangan mendahului imam. Jangan, ini yang tadi yang dikhawatirkan, jangan mendahului imam ketika imam masih dalam proses duduk sementara makmumnya sudah berdiri, karena tidak menerapkan sujud. Tetap yang perlu diperhatikan bukan hanya takbir saja ya. Tetapi yang perlu perhatikan gerakan imam, rasakan, ya. Rasakan atau coba untuk memikirkan imamnya sudah berdiri atau tidak. Nah, kalau dia sedang kalau dia masih dalam keadaan duduk istirahat, maka kenapa kita mesti berdiri? Ya, kalau kita memang tidak menerapkan itu, tidak memandang itu sunnah, karena ingin menghindarkan diri dari mendahului imam, maka duduknya kita itu ibadah. Duduk istirahat, walaupun kita tidak berpendapat demikian ya. Duduknya kita karena imam duduk, karena kalau kita tidak duduk kita akan mendahulinya, menghindari larangan dengan mengikutinya duduk, ini termasuk ibadah. Ya. Maka kalau kita ternyata kita langsung saja berdiri sementara imamnya tetap masih dalam keadaan duduk atau dia hendak bangkit sementara kita sudah berdiri, ini mukhalafatul imam, menentang imam, dan ini terlarang. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Dan itu pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.